Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Para hadirin ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, sebelum kita memulai pembahasan dan kajian at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr, sepatutnya dan semestinya kita banyak-banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-Nya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah dari Allah untuk kita menyebut banyak-banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena dengan menyebut nikmat Allah, walaupun kita tidak mampu untuk menyebutkannya semuanya sepanjang umur kita, tetapi hal itu setidaknya mengingatkan kita bahwa kita ini du'afa fuqara ilallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dzul fadlil azim, memiliki karunia yang sangat besar untuk hamba-hambanya. Kita wajib bersyukur sampai hari ini Allah takdirkan kita mukmin. Allah takdirkan kita termasuk al-muhibbin lil khair wa li ahli al-khair wa li buyutillahi azza wa jal, termasuk orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, cinta kepada rumah Allah. Ini bukan suatu yang mudah, bukan perkara yang gampang atau kecil nilainya, perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah lanjutkan, Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sampai kita berpisah dengan dunia ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kondisi kaum muslimin, kondisi umat Islam yang semakin hari semakin membuat dahi-dahi kita berkeringat, membuat kulit dahi kita berkerut, kita sedih dan sedih melihat kondisi umat yang semakin hari semakin terpuruk kondisinya, terpuruk akidahnya, terpuruk akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, semakin jauh mereka jatuh pada jurang al-jahl, kebodohan tentang ad-din, semakin mereka terperosok di lembah kejahilan tentang dinil Islam, tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sesuatu yang membuat kita sangat sedih, betapa tidak. Ternyata di balik semakin tersebarnya al-jahl, kebodohan yang menimpa kepada umat ini, di balik semakin tersebarnya ketidakmengertian tentang dinillah, tentang majaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang Rasulullah datangkan untuk kita, Rasulullah bawa untuk kita dari din. Ini benar-benar merupakan sumber utama kehancuran dan kemerosotan umat Islam. Sumber utama. Kita akan bisa menyatakan itu sebagai sumber utama ketika kita mencoba malam ini insyaallah membahas bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya kondisi yang seperti ini, yang mungkin dahulu kondisi umat ini lebih baik dibandingkan yang sekarang, hampir di segala bidangnya lebih baik, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan generasi awal dari umat ini, tetapi hari berganti hari umat ini semakin jauh dalam kehancurannya dan kehinaannya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi ini. Allah tidak akan merubah keadaan ini, mengangkat keterpurukan umat ini menjadi sebuah kemuliaan. Tidak mungkin, kecuali kita sendiri mau berusaha. Kita sendiri ada upaya untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi nasib suatu umat kecuali apabila mereka sendiri mau merubahnya, ada usaha. Nikmat yang Allah berikan tidak akan Allah cabut, tidak akan Allah rubah sebagai nikmah. Tidak akan Allah rubah sebagai azab kecuali memang tangan-tangan umat ini sendirilah yang merubahnya. Dalam ayat yang lainnya di dalam surat Al-An'am Allah menyatakan ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian itu tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan merubah sebuah nikmat yang telah Allah berikan, Allah karuniakan kepada suatu kaum, suatu bangsa, suatu pribadi, kecuali kaum itu sendirilah yang telah merubahnya. Sehingga pada kondisi seperti ini yang terbaik adalah kita mulai mengembalikan tudingan ini ke tangan atau ke diri kita pribadi. Sekarang ini ada semacam adat baru atau semacam tradisi baru yang tentunya umat dipaksa dan digiring untuk berbuat pada tradisi yang baru ini, adalah saling tuding menuding dan mengkambing hitamkan. Ini bukan tradisi Islam, bukan ta'alim Islam, bukan ini bagian dari prinsip-prinsip dinil Islam. Tetapi masing-masing kita, saya sebagai pembicara, para hadirin sebagai orang-orang yang hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, masyarakat kita semuanya mencoba untuk menengok dan melihat. Semua kita bertanggung jawab. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, betapa butuhnya kita kepada ta'awun untuk saling mengoreksi. Betapa butuhnya kita semua kepada ta'awun untuk saling memberikan at-tawasi bilhaq wa at-tawasi bisabr. Saling mewasiatkan kepada yang hak, yang benar, yang diridhai oleh Allah, dan mewasiatkan untuk saling sabar. Di tengah yang seperti ini kita melihat kondisi umat lagi-lagi membuat kita menangis. Ya, sumbernya kembali kepada kejahilan. Kita lihat sebagian umat ini ada yang hidupnya tidak mau peduli terhadap nasib pribadinya dan nasib umatnya. Hidup dia hanya sibuk bagaimana dia mendapatkan keuntungan hari ini lebih besar dari kemarin, atau esok lebih besar dari hari ini. Bagaimana dia bisa mengembangkan modal 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat atau 3 kali lipat di hari esok. Yang dia pikirkan adalah kekhawatiran dari kerugian-kerugian pada urusan dunia dia. Ketika ditanya bagaimana tentang umat ini, ya akhi, sekarang ini saya memikirkan keluarga saya memikirkan dagangan saya memikirkan perusahaan saya. Ini sebahagian daripada umat. Sebahagian yang lainnya cenderung apatis dan antipati, cenderung pesimis terhadap nasib umat ini ketika melihat muskilah yang sangat besar. Masyakil, bukan muskilah, masyakil. Sekian permasalahan ada di tengah-tengah umat ini dia pesimis. Tidak ada sikap optimisme untuk bangkit atau untuk mencari jalan keluar. Dia melihat sudahlah, nggak mungkin umat ini. Ini sikap putus asa, dan sikap putus asa dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai lawan dari sikap takabbur. Sikap putus asa al-ya'as itu lawan daripada takabbur. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpa sebuah musibah pada diri Anda masing-masing atau kepada atau di bumi ini secara menyeluruh kecuali semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, dan ini sebagai buah dari keimanan kepada takdir. Apa kata Allah? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa, tidak patah semangat, tidak pesimis terhadap apa-apa yang tidak kalian dapatkan atau disebabkan musibah yang menimpa. Akhirnya kepikiran, duduk di rumah, tidak mau berbuat, tidak mau berusaha untuk mengangkat dirinya dari kehancuran, dari musibah, dari kegagalan. Atau kata Allah, wala tafrahu bima atakum, dan agar jangan kalian berbangga-bangga dengan apa yang kalian dapatkan, rezeki yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan, keutamaan yang kalian dapatkan, keselamatan yang kalian dapatkan. Jangan berbangga-bangga, itu semua sudah Allah tentukan, baik gagal ataupun berhasil. Nah, ini sebagian umat. Sebagian yang lain di tengah-tengah umat ini ada yang mau berusaha untuk mengangkat umat ini dari keterpurukan. Secara zahir, wan nawaya indallah, masalah kaitannya dengan niat, Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur. Tetapi nahkum 'alan nasi bidzawahir. Kita menghukumi manusia pribadi-pribadi, persen-persen ini dengan yang nampak kepada kita. Bahwa insyaallah mereka orang ingin berbuat untuk Islam, ingin mengangkat keterpurukan ini menjadi sebuah kejayaan. Nah, ingin mengangkat dan merubah kehinaan yang ada di tengah umat menjadi sebuah kemuliaan. Tetapi sayangnya, sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, kam min muridin lil khair lan yusibah. Bahkan diriwayatkan kalimat ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berapa banyak orang yang menginginkan, menghendaki kebaikan, menghendaki al khair, ternyata dia tidak mendapatkannya. Nah, kenapa dia tidak mendapatkannya? Di antara sebabnya adalah karena jalan dan cara yang dia tempuh tidak tepat untuk sampai kepada al-khair tersebut. Tidak cukup niat baik, tidak cukup al-ikhlas di dalam beramal atau di dalam pergerakan dia, perjalanan dia yang dia tempuh untuk sampai kepada al-khair, sampai kepada al-fawzul azim, kemenangan dan kejayaan yang mutlak, yang besar. Tetapi keikhlasan dan niat yang benar harus dibarengi dengan adanya cara yang benar dan tepat. Caranya benar, tepat, sesuai dengan yang digariskan, tetapi dia tidak ikhlas, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berlepas diri. Allah setitik pun tidak akan memberikan nasr, pertolongan kepada dia. Sehingga dua syarat ini harus dipenuhi. Al-ikhlas, niat dibenarkan, diluruskan di dalam membenahi dan mengangkat keterpurukan dari umat ini, tetapi juga harus disertai dengan adanya cara yang dia tempuh tepat sesuai dengan bimbingan Rabbil Alamin dan apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga sebagian dari umat ini, dari jenis yang ketiga tadi, yang menginginkan kebaikan secara zahir untuk umat ini, yang nampak kepada kita dengan cara dakwah, dengan cara perjuangan, dengan berbagai macam cara, ternyata tidak sedikit, bahkan banyak dari cara-cara yang mereka tempuh adalah cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan mereka jatuh kepada kesalahan di dalam cara menempuh menuju kepada kebaikan itu? kembali lagi sebabnya apa? Al-jahl. Kejahilan tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan tentang bagaimana sejarah Rasul dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an ketika mereka ternyata Allah takdirkan sampai kepada puncak keberhasilan. Al-jahl. Yang keempat, kita berharap termasuk orang yang keempat ini adalah mereka-mereka yang mau introspeksi, mau membaca, mengoreksi tentang dirinya, keluarganya, masyarakatnya, kemudian mau berbuat untuk umat ini, berta'awun, bertakatuf, saling membantu, saling mendukung untuk kebaikan dirinya dan umat ini di atas ikhlas lillahi azza wa jal dan di atas mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di atas manhaj, akidah dan prinsip as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Kita berharap mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jenis yang keempat ini tadi. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ternyata ketika kita mendengar beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang penyakit yang akan menimpa umat ini, sekaligus Allah berikan kepada umat ini jalan keluar. Allah sebutkan adanya ada, tetapi Allah juga sebutkan adanya asyifa. Allah sebutkan adanya musibah, tetapi Allah sebutkan adanya makhraj buat umat ini. Coba kita akan melihat, mengkaji bagaimana atau apa sebab-sebab apa yang bisa mengantarkan umat ini pada kehancuran dan bagaimana jalan keluarnya. Para hadirin yang saya muliakan, kalau tadi sudah saya singgung bahwa sebab utama yang mengantarkan umat ini pada kehancuran adalah al-jahlu bidinillah, al-jahlu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-jahlu bima alaihi salaful ummah min as-sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan. Kebodohan dan kejahilan tentang dinullah, tentang kitabullah. Kejahilan atau kebodohan tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat. Dan kebodohan serta kejahilan tentang apa itu prinsip-prinsip dari kalangan sahabat, prinsip-prinsip khulafa ar-rasyidin dan seluruh yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Para hadirin yang saya muliakan, kita masih ingat beberapa ayat dan hadis yang sebenarnya telah memberikan kepada kita sebuah makhraj, makhrajan, jalan keluar. Di antara jalan keluar itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari hadis Abdullah ibn radhiyallahu anhuma. Rasulullah berkata, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian sudah berdagang, berjual beli, bertransaksi dengan transaksi yang dinamakan ghina, sebuah transaksi yang mengandung tipuan terhadap syariat, tipu daya, yang pada hakikatnya adalah untuk menyembunyikan riba, untuk memenuhi hawa nafsunya. Jika kalian sudah bertransaksi seperti ini dengan cara transaksi ghina, dan kalian sudah mengikuti dan memegang ekor-ekor sapi sebagai hewan ternak, yakni kalian sibuk dengan peternakan dan kalian sibuk pula dengan pertanian, perkebunan, kemudian kalian tinggalkan al-jihad fi sabilillah, perjuangan berjihad di jalan Allah, sudah seperti ini kondisinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, dhullan, kehinaan, kerendahan, dan Allah tidak akan mencabut atau mengangkat kehinaan tersebut hingga dia sirna dari umat ini sampai dengan satu syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Tarji'u ila dinikum. Ar-ruju' ila ad-din kaffa, ruju'an kaffatan sahihan. Kembali kepada dinil Islam, kembali kepada prinsip-prinsip dan akidah Islam, kembali kepada prinsip-prinsip dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dengan cara kembali yang tepat, cara kembali yang bersifat menyeluruh. Kira-kira bagaimana kita bisa kembali kepada din dengan tepat? Rujuk kepada dinil Islam sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa kembali dengan cara kembali yang tepat? Tidak ada lain jawabannya kecuali bil ilmi. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Qala Allah, qala rasuluhu, qala sahaba. Mengenal apa itu qala Allah? Pernyataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dan pernyataan rasulnya. Mengenal dalam pengertian menghafalnya, memahaminya, mempelajarinya, bertadabbur, mengenal ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang hak, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang tidak. Mempelajari makna-maknanya. Mempelajari fikih yang dikeluarkan dari sari-sari Al-Qur'an was sunnah dan apa pula yang dinyatakan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, bagaimana kita bisa rujuk kepada ad-din dengan cara yang benar dalam seluruh aspek agama? Bagaimana kita bisa rujuk dalam perkara akidah dengan akidah yang benar? Selamat dari akidah yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita selamat dari akidahnya Rafidhah. Kita selamat dari akidahnya Sufiyah. Kita selamat dari akidahnya Al-Khawarij. Kita selamat dari akidahnya Al-Mu'tazilah. Selamat sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa bermuamalah dengan muamalah sahihah, mardiyah inda Allah, dengan muamalah yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa ilmu? Kita mau berdagang, kita pun harus tepat cara berdagangnya. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan ta'alluq. Mengenal apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan mengenal apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berumah tangga dengan rumah tangga yang baik, yang benar. Kita pun harus mengerti ilmu dari Al-Quran dan Sunnah tentang urusan rumah tangga. Kita ingin beribadah kepada Allah, salat, zakat, saum, haj, zikir, semuanya. Tidak mungkin kita kembali di atas ibadah ini dengan benar kecuali di bawah bimbingan ilmu kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibimbingkan oleh para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin berzikir dengan tepat, silakan berzikir dengan cara rasul. Dan tidak mungkin kita mengenal cara berzikirnya rasul kecuali kalau kita belajar duduk bersimpuh mendengarkan Al-Quran dibahas oleh para mufassirin, oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hadis-hadis Rasul disampaikan oleh para muhaddisin, dibahas secara ilmu sanadnya dan secara ilmu matan makna daripada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, dengan ilmu bisa dikenal mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu bisa selamat umat ini dari penyakit hubbud dunia. Dengan ilmu umat ini bisa terselamatkan dari ad-dhalal. Oleh karena itu, para ulama ketika mensyarah, menjelaskan hadis Tsauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan ada Abu Dawud rahimahullah di dalam Sunan Abi Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yushiku an tadaa alaikumul umam kama tadaa al akalatu ala qas'atiha. Sudah dekat masanya, sudah tidak lama lagi waktunya di mana umat-umat yang ada di sekitar kalian, di sekeliling kalian akan datang memangsa dan memakan kalian, mengerumuni kalian, mencabik-cabik kalian sebagaimana para orang-orang yang makan menuju dan mengerumuni piring secara bersama-sama dan dihabiskan apa yang ada di piring tersebut. Kita pun dalam kondisi seperti ini, sedang dikerumunin dan siap untuk dicabik-cabik. Sahabat bertanya, "Amin qillatina yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena disebabkan jumlah kami, kuantitas kami yang minoritas di masa itu ya Rasulullah, sehingga umat di sekeliling kami, manusia di sekeliling kami berani untuk mengerumuni kami dan mencabik-cabik kami? Apakah karena kami minoritas? Apa jawaban Rasul? Qala la, bal antum katsirun. Tidak, kata Rasul. Bahkan kalian pada waktu itu mayoritas. Kalian banyak. Dihitung-hitung, Masya Allah, di negeri ini umat sekarang 80% atau 90%, masih banyak. Di dunia umat Islam sekian miliar, wah masih banyak. Tetapi apa kata Rasulullah? Walakinnakum ghuta'un ka ghuta'is sail. Tetapi kalian ini tidak ada bedanya, tidak ada ubahnya dengan sama seperti sebuah buih yang dibawa oleh air banjir, air bah. Bagaimana buih ketika dibawa oleh banjir? Kemana banjir itu pergi, dia akan ikut. Diombang-ambingkan oleh air, dibenturkan ke sana kemari, tidak menentu arahnya. Itulah buih. Karena walaupun dia banyak, tapi dia kosong, ringan, tidak punya bobot. Dengan mudah dia dihancurkan, dengan mudah dia digiring kemana kemari, kesana kemari dia digiring, diarahkan kemana sang pengarah mau membawa dia. Ini umat kondisinya seperti ini, kata Rasulullah. Taubahnya seperti buih yang dibawa oleh air bah atau air banjir. Lemah, tidak berdaya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, walayanzi'annallah min qulubi aduwikum almahabata minkum. Dan pasti pada waktu seperti itu, kondisi seperti itu, Allah akan cabut perasaan takut dan segan dari dada-dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Musuh-musuh sudah enggak segan, sudah enggak takut, sudah enggak sungkan lagi. Ya. Mau mencela Islam silakan, ngomong aja. Nah, bahkan ada dari kalangan umat ini yang justru membela pernyataan mereka. Agama kita dihina terang-terangan, tetapi tidak sedikit dari tokoh-tokoh Islam justru membela mereka. Luar biasa. Pernyataan-pernyataan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan terang-terangan, dengan tegas diucapkan dalam Muktamar Persatuan Agama-Agama di Sudan dan di beberapa tempat yang lainnya, dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam menurut umat ini, semacam Yusuf Al-Qardawi yang menyatakan semua agama sama, yang menyatakan Yahudi dan Nasrani adalah saudara kita. Luar biasa. Ini justru yang membuat musuh-musuh Islam tidak lagi segan terhadap umat ini. Membuat musuh-musuh Islam dengan tertawa dan tersenyum dia mengucapkan pernyataan-pernyataannya, statement-statementnya yang melecehkan Al-Qur'an, melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat ini dibuat bodoh. Katanya dahulu, entah tahun awal-awal 80-an, ada sebuah perkebunan yang di situ ada sekian pohon berbentuk la ilaha illallah. Pernah kita dengar ini ya? Ada fotonya ya, dipajang oleh umat Islam di sebagian mereka di rumah-rumahnya. Bertahun-tahun berita ini bergulir tanpa ada satupun dari umat ini yang berusaha untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Umat sudah kadung berkomentar, dai-dai di atas mimbar sudah berkomentar, ini tanda kebesaran Allah, ini adalah ayat min ayatillahi azza wajal. Sudah kadung para dai sampai bergetar mimbar ini. Tetapi ternyata sekian tahun dihembuskan berita bahwa itu adalah bohong, dan ternyata memang benar-benar bohong. Tidak lain itu permainan kamerawan, kameramennya, ya. Sehingga seolah-olah kalimat itu apa? Pohon-pohon itu berbentuk la ilaha illallah, dibuktikan oleh seorang muslim yang bisa dipercaya bahwa itu adalah dusta. Itu terjadi di Jerman. Para hadirin yang saya muliakan, akhirnya kaum Nasara dan Yahudi, ini Islam, Ini kaum muslimin. Seperti ini mereka. Dipermainkan kita. Luar biasa. Para hadirin yang saya muliakan.